hidup semati. Engkau bersumpah demi langit dan bumi, bulan dan bintang turut menyaksikan. Ternyata rayuanmu manis di bibir saja, sehingga diriku terbuai tak berdaya. Ternyata semua dusta belaka. Cintamu bagaikan air daun talas, bila daun bergoyang airnya jatuh menghilang. Pernah berjanji sehidup semati, engkau bersumpah demi langit dan bumi, bulan dan bintang turut menyaksikan. Ternyata rayu saja, sehingga diriku terbuai tak berdaya. Ternyata semua dusta belaka. Sayangmu hanyalah sekejap ku rasakan, membuat hatiku menjadi penasaran.